Bolehkah seorang salafi mengikuti halaqah-halaqah yang tidak bermanhaj salafi? Yang pertama, dia harus tahu dan istiqomah benar dengan manhaj salaf. Sekiranya dia yakin bahwa dia betul sudah bermanhaj salaf, bukan hanya sekedar omongan. Saya salafi, kan? Belajar dan belajar mempelajari manhaj salaf. Sekiranya dia tahu dasar-dasar manhaj salaf. Yang kedua, tidak boleh menghadiri pelajaran dirasah dari berbagai macam firqah, khususnya dalam bab manhaj dan al-aqidah, karena akan menjerumuskan seseorang. Ya? Tetapi kebanyakan halqah-halqah tersebut memang tidak mengerti bahwa yang dia dakwakan, dia pelajari, dia ajarkan itu menyimpang dari manhaj salaf. Karena itu perlunya mendakwakan manhaj ini, menyebarkan manhaj ini. Dan para ulama di dunia ini pada abad ini bangkit berdakwah, menyebarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, manhaj salaf, sampai ke Indonesia ini dan tersebar luas di negeri ini, salah satunya di kota ini. Yang kedua, peningkatan ilmiah. Karena dua macam ini yang hilang dari kaum muslimin, al-manhaj dan meningkatkan ilmiah.